Huruf yang dimaksud di sini bukan seluruh huruf hijaiyah ya, dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu sorof adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari satu huruf saja, atau dua huruf, atau tiga huruf. Contoh huruf hijaiyah yang satu huruf namun memiliki arti adalah A, artinya apakah, B, artinya dengan, ta, bisa digunakan untuk huruf sumpah. Jadi selain kita bersumpah dengan wallah, kita bisa juga bersumpah dengan tallah. Fa artinya maka, sa artinya akan, ka artinya seperti, li artinya untuk, dan wa artinya dan. Inilah contoh-contoh satu huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya akan kita lihat contoh dua huruf hijaiyah yang memiliki arti. Min artinya dari, an artinya dari, fi artinya di, lan artinya tidak akan, lam artinya tidak atau belum. Contoh tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ila artinya ke, ala artinya di atas, saufa artinya akan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah,